Maka ketika Musa datang kepada mereka, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."